Langsung saja kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Ya, yang pertama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika kita menjamak tahir salat duhur di waktu asar, mana yang didahulukan? Jazakallahu khair atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita menjamak takhir ataupun takdim, maka urutan salat tidak berubah. Urutan salat tidak berubah, artinya kalau duhur sama asar, ya duhur dulu kemudian asar. Apakah jamak takdim ataupun jamak takhir. Demikian pula isya dengan maghrib. Maghrib dulu kemudian isya. Dan itu termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin sebagai kewajiban yang berwaktu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga yang lain menganggap kalimat mauquta berwaktu juga bermakna urutannya. Yani waktu-waktunya. Waktu salat duhur dulu baru waktu salat asar. Kerjakan salat duhur kemudian salat asar. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, karena sangat sangat berpegang dengan pendapat tadi, harus berurutan sesuai dengan urutannya, sehingga kalau engkau datang ke masjid dari safar belum salat maghrib, belum salat isya, ternyata menemui orang atau mereka kaum muslimin sedang salat isya, kamu masuk ikut bersama mereka, kamu niatkan salat maghrib dan duduk di rakaat ketiga. Sampai seperti itu. Duduk di rakaat ketiga, menunggu sampai imamnya berdiri lagi, sampai rakaat keempat selesai, kemudian salam, maka salam bersama imam. Saya ulangi, bahwa ketika seorang musafir belum salat maghrib, belum salat isya, kemudian datang ke masjid, ternyata di masjid sedang salat isya, maka ikut bersama salat isya, tetapi niatnya salat maghrib, dan dia kerjakan salat maghrib. Karena sholat berjamaah berbeda niat antara imam dengan makmum itu diperbolehkan. Sebagaimana riwayat tentang Rasulullah SAW memerintahkan atau menyuruh, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersodakoh terhadap orang ini. Apa sodakoh? Menemani sholat. Berarti yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Dia sholat wajib belum, terlambat. Kemudian Nabi menyatakan siapa yang mau menemaninya. Ikut bersamanya sholat. Apa yang dikerjakan? Maghrib ya maghrib, isya ya isya. Padahal yang nemenin tadi sudah sholat. Apa berarti? Sholat sunnah. Demikian pula Mu'ad ibn Jabal, sholat wajib bersama Nabi, kemudian mengimami kembali kaumnya. Berarti salah satunya sholat sunnah. Tentunya yang sholat sunnah adalah yang bukan bersama Nabi, yang bersama Nabi sholat wajibnya. Maka ketika pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya, imamnya sholat sunnah berarti. Karena yang wajibnya sudah bersama Nabi. Itu menunjukkan bolehnya berbeda imam dengan makmum. Maka ketika imamnya salat isya, orang yang musafir tadi yang belum salat maghrib, niatnya salat maghrib. Pada rakaat ketiga, imamnya berdiri, dia tetap duduk, tahiyat. Sampai imam tadi selesai menyelesaikan rakaat terakhirnya, dan duduk tahiyat, maka ketika salam, salam bersama-sama. Baru kemudian salat isya. Ini pendapat beliau, Syekh Al-Albani, untuk menunjukkan bahwa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban-kewajiban atas mukminin yang ada waktu-waktunya. Enggak boleh dirubah-rubah, enggak boleh dibalik-balik. Adapun pendapat yang lain dari beberapa ulama fuqaha di Hijaz, di Makkah Madinah atau di Saudi sana, mereka berpendapat salat isya bersama kaum muslimin tadi karena sudah dalam keadaan dilaksanakan, maka kita ikut bersama imamnya. Baru setelah itu mengerjakan salat maghrib qada'an. Qada'an. Apa maknanya qada'an? Qada'an itu menunda tidak pada waktunya. Maksudnya bahwa mereka pun berpendapat harusnya maghrib dulu. Tetapi karena imamnya salat isya, maka kita bersama salat isya, kemudian salat maghrib qada'an, mengqada' apa yang terlewat tadi. Kenapa qada'an? Menunjukkan kalau mereka pun berpendapat harusnya maghrib dulu. Tetapi karena melihat keadaan mereka sudah salat isya, maka salat maghribnya diqadha setelah salat isya bersama kaum muslimin. Itu karena kasus. Kalau enggak ada kasus seperti itu, ya jelas maghrib dulu kemudian isya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan kedua, bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizallahu taala. Amin. Afan mau tanya Ustaz, apakah orang yang bunuh diri seperti gantung diri akan kekal di neraka? Dan apa hukum menyolati jenazahnya? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Wanta jazakallahu khair. Wa iya. Jazakumullahu khairan. Terancam dengan ancaman kekalan dalam neraka karena hadis yang menyatakan siapa yang membunuh dirinya, atau makna hadisnya siapa yang membunuh dirinya maka dia akan tersiksa dengan cara dia membunuh dirinya selama-lamanya. Khalidan mukhalladan. Ini berarti ancaman. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip keyakinan bahwa yang namanya ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji Allah pasti ditepati. Tetapi kalau ancaman tergantung Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah tepati, bisa pula Allah maafkan, bisa pula Allah kurangi, bisa pula Allah Subhanahu wa taala mengganti dan seterusnya. Sehingga itu ancamannya. Tetapi wallahu taala alam, apakah dia kemudian termasuk orang yang diselamatkan karena dia masih muslim, karena dia masih punya tauhid, itu wallahu taala alam, Allah yang akan menghisabnya. Karena itu ancaman. Kalau janji pasti Allah tepati. Janji-janji baik pasti Allah tepati. Kalau menyelisih janji yang baik itu namanya yukhliful mi'ad. Allah katakan tidak. Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisih janjinya. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak ditepati, apa namanya? Afuun, ghafur, pemaaf. Ghafur, maha pengampun. Sehingga ketika Allah mengancam demikian, kemudian Allah tidak memberikan adab yang sudah diancamkan. Itu namanya maaf. Dan itu sifat Allah yang mulia. Afuun, ghafur. Barakallahu fikum. Adapun menyolatkannya, kalau dia masih memiliki tanda-tanda keislaman, maka dia boleh atau masih disuruh untuk disolatkan. Baik, sebagaimana membunuh orang lain. Membunuh diri, sebagaimana membunuh orang lain, juga ancamannya kekekalan dalam neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti ancaman membunuh orang juga demikian. Ya, ini ancaman kekekalan. Tetapi barakallahu fikum, itu adalah ancaman kalau dia masih memiliki keislaman, maka tidak mengapa, bahkan masih perlu untuk disolatkan sebagai kewajiban fardu kifayah. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang menjadi teladan di masyarakat, sebaiknya jangan menyolatkan. Mengapa? Ancaman pada orang lain, hati-hati. Kalau melakukan yang seperti itu, bunuh diri dan sejenisnya, lihat orang-orang baik tidak ada yang menyolatkan. Ustadz-ustadznya tidak menyolatkan. Orang saleh tidak menyolatkan. Yang menyolatkan hanya sedikit keluarganya saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana ancaman kepada orang-orang sesat. Walaupun mungkin mereka masih muslimin, masih punya keislaman, maaf, saya tidak mau menyolatkan karena dia sesat dan menyesatkan. Maaf, saya tidak menyolatkan karena dia bunuh diri. Barakallahu fikum. Ini sebagai ta'liman wa tahziran, pengajaran untuk orang lain agar jangan meniru perbuatan jeleknya, dan tahdiran, peringatan, hati-hati dari perbuatan yang seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana menyikapi teman yang suka main game online dan judi online? Mohon nasihatnya. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Waiyakum jazakumullah khairan. Dinasihati dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan judi, demikian pula hadis-hadis yang mengharamkan judi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keras sekali ancamannya dan keras sekali tegurannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi undi nasib adalah rijis, busuk, menjijikkan. Itu amalan syaitan. Baik, bahkan kalaupun itu hanya game yang tanpa judi, sudah sia-sia, sudah lagun, yang juga bukan ciri orang beriman yang banyak membuang-buang waktu. Ciri-ciri orang beriman adalah anil lagwi mu'ridun, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, akan berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu yang salatnya khusyuk dan yang menjauh dari lagwun, dari kesia-siaan, membuang waktu. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, sholat malam yang afdol apakah 3 rakaat witir atau 2 rakaat tahajud 1 witir? Yang afdol adalah 2 rakaat kemudian 1. Tetapi sesungguhnya penamaan tahajud dan penamaan witir itu semuanya disebut witir dan semuanya disebut tahajud. Jadi enggak dipisahkan yang 2 tahajud yang 1 witir saja. Salat witir itu adalah salat malam karena mereka jumlahnya ganjil sehingga dijuluki salat witir. Dan dikatakan tahajud karena dia tidur dulu kemudian tahajjada, kemudian bangun di malam hari, maka dikatakan tahajud. Naam, wallahu taala alam. Dikatakan qiyamul lail karena berdirinya di malam hari. Jadi sesungguhnya salat yang sama, hanya saja penamaannya dari beberapa sisi. Dari waktunya karena dia malam maka dikatakan qiyamul lail. Karena jumlahnya witir dikatakan salat witir. Maka dikatakan autara bi salas, autara bi khamsa, autara bi sab'ah. Dia mengerjakan witir 3 rakaat, dia mengerjakan witir 5 rakaat. Jadi sesungguhnya itu semua witir. Barakallahu fikum. Karena pada akhirnya jumlahnya ganjil. Sehingga pertanyaannya saya pahami, apakah 3 sekaligus atau 2 satu kan begitu. Yang sahih wallahu ta'ala alam, walaupun dua-duanya boleh, yang sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi adalah 2 kemudian 1. Salatul layli masna masna, salat malam itu 2-2. Idza khifal fajr, kalau takut datang fajr, maka salat 1 rakaat. Berarti 2 kemudian 1. Nah. Pertanyaan berikutnya, bismillah, mana yang lebih afdol, mengurusi suami atau mengurus anak di kota lain di mahad untuk menghindari lingkungan tidak baik? Di mahad tidak? Iya, berarti suaminya kerja di kota lain, anak-anak dan istrinya kerja, tinggal di dekat pondok, ya di lingkungan pondok begitu. Iya. Sebaiknya, wallahu taala a'lam, bahwa suami itu bekerja di mana keluarganya berada. Ini afdalul hirfah atau afdal al-amal baina ahlihi, sebaik-baik pekerjaan adalah di tengah keluarganya atau di dekat keluarganya. Yani tidak berpisah. Karena dua-duanya kewajiban. Mengurus suami juga kewajiban. Mengurus anak juga kewajiban bagi seorang istri. Kewajiban mengurus suaminya dan kewajiban mengurus anaknya. Maka semestinya demikian keadaannya, suami hendaknya dekat dengan istrinya, tidak meninggalkannya atau tidak menjauhinya. Demikian pula istrinya, jangan kemudian protes, minta begini dan begitu sehingga berpisah dari suaminya. Hendaklah suami dan istri itu dalam keadaan dekat, ya, di satu rumah. Barakallahu fikum. Sehingga bisa melaksanakan 2 kewajiban sekaligus. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ustaz Afan, Anda mau tanya, kalau misalnya ketika menyembelih ayam lupa apakah sudah baca basmalah? Alhamdulillah. Ketika menyembelih ayam lupa apakah sudah baca bismillah atau belum? Ya, kemudian setelahnya baca doa seperti halnya doa ketika lupa baca bismillah ketika makan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum sembelihan tersebut, ya jazakallahairan wa iyyakum? Allah taala a'lam bisawab. Saya tidak tahu. Berharap mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya bukan dengan sengaja, tidak mau baca bismillah. Tetapi mungkin lupa atau mungkin sudah mengucapkan tapi merasa belum begitu. Sehingga wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Afan mau bertanya. Besok saya ada jadwal untuk vaksin COVID, tapi saya juga sedang menjalankan puasa Syawal, bulan Syawal. Bagaimana hukumnya vaksin COVID di saat puasa? Sebagian ulama menganggapnya bahwa itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, maka membatalkan puasa. Sehingga sebaiknya kalau mau vaksin, jangan puasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Memang ada ikhtilaf dari para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Yang selanjutnya, bismillah, Afan Ustadz mau bertanya, seseorang terbiasa sholat qobliyah fajar. Qadarullah, dia terlupa setelah sholat subuh, satu rakaat baru ingat. Berinisiatif melakukan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Berdosakah apa yang dia lakukan? Tidak berdosa. Bahkan ada contoh yang demikian, ketika terlambat, dia mengerjakannya ba'da sholat subuh. Mengqobok sholat qobliyah yang terlewat. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, bolehkah istri menolak berjima karena suami sering menyakiti istri dan menafkahi semaunya hingga sang istri dicukupi kebutuhannya oleh kakaknya? Ya, atas jawabannya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Fikum barakallahu iyakum jazakumullah. Semestinya barakallahu fikum, yang namanya kejelekan bukan dibalas kejelekan. Api tidak dilawan dengan api, tetapi dengan air yang akan memadamkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idfa billati hiya ahsan." Balaslah dengan yang lebih baik. Sehingga kalau seorang suami misalnya melakukan kesalahan dan sebagainya, kemudian engkau menolak berjima, berarti engkau melakukan hal yang sama dalam sisi kesalahan. Engkau berbuat salah juga. Dia berbuat salah, kemudian engkau, saya juga berbuat salah. Barakallahu fikum, tidak seharusnya demikian. Tetap diperintahkan seorang istri untuk tidak menolak ajakan suami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Dan alhamdulillah telah kita ikuti bersama sesi tanya jawab serta materi bersama Ustaz Muhammad bin Umar Asyawid Hafidhullah Ta'ala. Jazakallah ya Ustaz atas materi dan tanya jawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.